Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah. Sebelum kita mulai rangkaian ibadah salat Jumat, kami dari Tamir Masjid Punguraya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama mengenai posisi keuangan Jumat. Laporan saldo pekan lalu tanggal 22 Juni 2017 sebesar 20.181.400. Kemudian infak Jumat lalu tanggal 23 Juni sebesar 4.203.900. Kemudian pengeluaran pekan lalu sebesar 3.416.300. Sehingga saldo saat ini sebesar 20.969.000 rupiah. Alhamdulillah, semoga infak yang jamaah berikan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laporan selanjutnya mengenai posisi renovasi atap atau kubah. Progres fisik hingga saat ini sudah mencapai 90%. Kemudian penerimaannya hingga saat ini sudah mencapai sebesar 404.461.310 rupiah atau sekitar 73,4% dari total kebutuhan. Kemudian kekurangan dana sebesar 146.538.690 rupiah. Kami membuka sebesar-besarnya kepada para jemaah sekalian yang sekiranya mau mendermakan hartanya untuk kebaikan umat ini. Kemudian yang akan bertindak sebagai penceramah dan imam pada salat Jumat pada hari ini adalah Al-Ustaz Amrullah Akadinda Hafizullah. Kemudian pengumuman selanjutnya kepada para jemaah yang bawa anak-anak untuk harap dikondisikan agar tidak mengganggu jalannya rangkaian ibadah salat Jumat. Kemudian bagi jemaah yang sekiranya melihat shof-shof yang masih kosong untuk bisa mengisi terlebih dahulu sebelum dimulai salat Jumat. Kemudian bagi jemaah yang sekiranya masih berada di lantai 2 bisa turun untuk mengisi ruang utama masjid terlebih dahulu. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Amrullah Akadinda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan waktu dan hari-hari berganti. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan satu musim kebaikan menuju musim kebaikan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semuanya dan menciptakan kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Telah aku ciptakan jin dan manusia tugas kepadaku. Maka di waktu-waktu tersebut manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan pada waktu-waktu tersebut musim-musim kebaikan-kebaikan. Akan tetapi musim-musim kebaikan tersebut bukanlah dengan berakhirnya musim kebaikan tersebut bukanlah berakhirnya kebaikan, bukanlah berakhirnya amal manusia. Akan tetapi amal hanya akan berakhir apabila datangnya ajal. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi teladan bagi kita semua, untuk membawa syariatnya yang sempurna, untuk menjadi penutup para nabi dan rasul, untuk menjadi penyempurna agama-agama sebelumnya, untuk menjadi penyempurna syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kita bersolawat kepada beliau, mengucapkan salam kepada beliau, juga kepada para sahabat beliau, para keluarga beliau, para istri beliau, dan seluruh umat muslim dan seluruh umatnya yang istiqomah dengan sunnah beliau hingga akhir zaman. Tak lupa kami wasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah anda kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu takwa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, takwa yang diniatkan lillahi taala, takwa yang karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimanapun dia berada, saat kondisi apapun dia berada, di waktu apapun dia berada, dia akan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dia kejar dari ketakwaannya bukan pujian manusia, yang dia kejar dari ketakwaannya bukan komentar dari manusia, yang dia kejar dari ketakwaannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takwa yang sebenar-benarnya adalah takwa yang berlandaskan ilmu, takwa yang seseorang mengetahui apa yang harus dia jauhi dan seseorang mengetahui apa yang mesti dia kerjakan. Karena takwa tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Bagaimana mungkin seorang bisa mengerjakan hal-hal yang diperintahkan kalau dia tidak tahu itu diperintahkan? Bagaimana seseorang bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan kalau dia tidak tahu bahwa itu adalah hal-hal yang diharamkan? Karenanya takwa perlu ilmu. Takwa menuntut seseorang untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib bagi dia, mana yang tidak boleh bagi dia, mana yang mubah, mana yang sunnah, mana yang makruh, sehingga semua perkara-perkara tersebut dia bisa menyikapinya sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tentunya datang dengan cara belajar. Ilmu tentunya bisa, ilmu tentunya didapatkan oleh seseorang dengan cara dipelajari. Karenanya antara takwa dengan menuntut ilmu tidak dapat dipisahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan berlalu, telah berlalu. Ramadan telah kita lewati selama satu bulan lamanya. Ramadan telah menjadi bagian dari kehidupan kita di masa yang lalu. Ramadan telah kita lalui dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan siam, dengan beribadah, dengan membaca Al-Qur'an, dengan kita salat malam, dengan kita bersedekah dan segala amal ibadah yang lainnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kebaikan kita di bulan Ramadan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita tentunya, sejauh mana kita mengambil pelajaran yang kita dapatkan di bulan Ramadan? Karena sejatinya dia adalah madrasah, dia adalah sekolah yang seorang muslim semestinya mengambil pelajaran dari madrasah Ramadan. Seorang muslim semestinya mengambil pelajaran dari apa yang sudah dia lakukan di bulan Ramadan. Seorang muslim semestinya mengambil pelajaran bagaimana keikhlasan yang sudah dia lakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan selama satu bulan seorang muslim berpuasa, bahkan dia menjadi bagian dari rukun iman. Dia berpuasa selama satu bulan lamanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada orang muslim insyaallah yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia pakai baju, dia tempel stiker di bajunya, saya sedang puasa, atau dia tempel di mobilnya, saya sedang puasa, atau dia berpura-pura melemas-lemaskan dirinya sehingga orang-orang mengira bahwa dia sedang berpuasa, sehingga orang-orang tahu bahwa dia sedang melaksanakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa, dengan cara lemas diri, tidak bekerja dan lain sebagainya. Bahkan seorang muslim akan tetap mengerjakan pekerjaannya. Seorang muslim akan tetap kuliah, akan tetap sekolah. Seorang muslim yang berpuasa akan tetap bekerja seperti hari-hari biasanya di bulan Ramadan. Bahkan itu adalah bagian dari perjuangan ibadahnya, bagian dari kesabaran ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara pelajaran yang perlu kita ambil dari Ramadan, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terapkan pula pada ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan sampai sholat kita karena riaan, jangan sampai ibadah sedekah kita dan zakat kita karena ingin dilihat oleh orang lain bahwa si fulan sudah menyumbang sekian, si fulan sudah berzakat sekian dan lain sebagainya. Jangan sampai ibadah haji kita, ibadah umroh kita menjadi ibadah yang kita tunjukkan bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Dan terapkan ini pula pada 11 bulan ke depan di bulan Ramadan. Terapkan ini pula selama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita beribadah menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, di antara pelajaran yang lain di bulan Ramadan, Ramadan mendidik kita untuk senantiasa bermutabaah, senantiasa mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Setiap muslim berpuasa di bulan Ramadan dari mulai subuh hingga terbenamnya matahari. Setiap muslim berbuka puasa di bulan Ramadan ketika azan maghrib, ketika terbenamnya matahari. Tidak ada satu orang pun muslim yang berpuasa karena menurut dia mungkin puasa kalau siang itu capek dan melelahkan, saya pindah saja waktunya jadi puasa malam. Saya akan sahur di waktu maghrib dan nanti saya akan berbuka di waktu subuh sehingga tidak mengganggu aktivitas saya. Tidak ada seorang muslim pun yang berpuasa dengan cara yang demikian. Kenapa demikian? Karena demikianlah yang dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa. Kita makan, kita boleh makan, kita boleh minum dari mulai terbenamnya matahari sampai nanti hingga datangnya waktu fajar. Kita berbuka puasa di waktu azan maghrib ketika terbenamnya matahari. Begitulah yang kita lakukan. Kenapa? Karena mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa. Maka hadirin dirahmati Allah, aplikasikan ini pula kepada ibadah-ibadah yang lainnya, kepada sholat kita. Jadikan sholat kita sebagaimana Nabi menyuruh, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku melihat engkau melihat aku sholat. Belajarlah sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan umroh kita, haji kita sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji kalian. Jadikan ibadah wudu kita dan semua ibadah kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aplikasikan pula ini 11 bulan ke depan kita hingga kita berjumpa lagi dengan Ramadan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersabar. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menjauhi keharaman, bersabar dalam menimpa atau dalam menerima takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam macam ibadah, dari mulai puasanya di siang hari, kemudian tilawah Al-Qur'annya di sepanjang hari, kemudian di malam harinya kita masih bertarawih, kemudian di malam hari laginya kita masih bangun untuk mengerjakan ibadah sahur karena Allah Subhanahu wa taala. Di saat bulan Ramadan, seseorang menjauhi bahkan yang tadinya boleh dia lakukan, makan dan minum, kemudian berhubungan suami istri yang boleh dia lakukan kapanpun di siang hari, maka karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya, dia tinggalkan hal tersebut. Saat ibadah bulan Ramadan, seseorang yang mungkin terpancing emosinya akan mengingat ini bulan Ramadan. Saya harus pandai meredam hawa nafsu saya. Saya harus menahan emosi saya agar saya tidak meluapkannya kepada orang lain. Karena dia ingat bahwa ini adalah bulan Ramadan. Maka aplikasikan dalam 11 bulan ke depan kesabaran ini. Aplikasikan dalam kesabaran ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aplikasikan dalam sabarnya kita meninggalkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Aplikasikan pula dalam kesabaran kita menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menerima musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ramadan mengajak kita, mendidik kita madrasah Ramadan untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin dirahmati Allah, Ramadan pula mengajarkan kita untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan dan kita bisa melakukannya. Ditambah lagi salat malam, dalam setiap malamnya kita tarawih 11 rakaat, ada yang 23 rakaat di bulan Ramadan dan kita bisa melaksanakannya. Kemudian malam harinya kita harus bangun untuk ibadah sahur, untuk makan sahur, dan kita bisa untuk melaksanakannya. melawan rasa kantuk kita, melawan rasa bosan kita, melawan rasa lapar kita, melawan rasa lelah kita, semuanya dalam rangka istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aplikasikan pula ini pada 11 bulan ke depan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala yang Dia adalah Rabb kita, pencipta kita, yang Dia mesti kita sembah dan mesti kita beribadah hanya kepadanya juga di luar bulan Ramadan. Aplikasikan istiqomahnya kita di dalam bulan, di luar bulan Ramadan. Walaupun mungkin baca Qur'annya tidak seintensif ketika bulan Ramadan, jangan lepaskan bacaan Qur'an Anda. Walaupun sholat malamnya tidak sebanyak dan seintensif di bulan Ramadan, jangan tinggalkan sholat witir Anda. Walaupun sedekahnya tidak sebanyak dan seintensif di bulan Ramadan, jangan sampai ketika Anda memiliki, Allah memberikan rezeki kepada Anda, Anda lantas pelit mengeluarkan rezeki tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aplikasikan keistiqomahan kita di bulan Ramadan untuk 11 bulan ke depan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa senantiasa kita beristiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, di antara tanda amal ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan ketagihan, orang tersebut akan senang dan akan ingin beribadah dengan ibadah-ibadah yang selanjutnya. Maka demikian apabila kita terapkan kepada Ramadan kita, kalau Ramadan kita mungkin diterima Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan kita, dan Ramadan kita dengan Ramadan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara tandanya kita istiqomah dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Kita rindu lagi bertemu Ramadan. Kita ingin beribadah, berpuasa seperti bulan Ramadan. Karenanya jangan sampai kita meninggalkan ibadah-ibadah tersebut ketika Ramadan berakhir begitu saja. Di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal ini, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Man atba'a sittan minasy Syawal kana kasyami dahr. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengikuti bulan Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia sebagaimana seakan-akan berpuasa selama 1 tahun penuh. Jangan kita tinggalkan lagi baca Quran kita di luar bulan Ramadan. Jangan kita tinggalkan sholat sunnah kita di luar bulan Ramadan. Jangan kita tinggalkan sedekah kita di luar bulan Ramadan. Istiqomahlah terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut di bulan Ramadan setiap hari secara intensif, insyaallah kita pun bisa untuk melaksanakan ibadah tersebut secara rutin, secara berkala setiap harinya di luar bulan-bulan Ramadan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang rabbani, jangan sekedar yang ramadhani, sekedar hamba Allah hanya ketika bulan Ramadan datang tapi kemudian lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari beribadah kepada Allah di luar bulan Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أقيم الصلاة.